Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala al-Ikhlas sandawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tarbiyatul awlad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam dari kitab Fiqhu Tarbiyatul Abna. Kita masih pada pembahasan al-abna ma'al atiyaf, anak dan tamu. Poin selanjutnya adalah qala musannifu hafizallahu taala wangdur al-abu wa yangdur al-abu, hendaknya seorang ayah, seorang orang tua memperhatikan keadaan anak-anaknya bersama para tamu. Aidan, demikian juga dia perhatikan pada saat makan. Dan sikap orang dalam masalah ini ada dua sikap ekstrim dan satu sikap pertengahan. Sikap tarfun mutasyadid ada sikap yang berlebih-lebihan, melarang anak-anak untuk berjumpa dengan tamu sama sekali. Kemudian dan membuat sedih anak dan menghalangi anak tamaman 100% untuk berjumpa dengan tamu. Sama sekali tidak boleh ketemu tamu. Ada kemudian kelompok yang lain adalah mutasayyibun, yang melepas anak dan bermudah-mudah dalam masalah ini. Maka anaknya dibiarkan bebas ya, dengan tamunya. Dan melakukan apa yang dia ingin untuk dia lakukan. Kemudian macam yang ketiga adalah pertengahan. Wal wasatu khairun, dan sikap pertengahan itulah yang terbaik. Anak tidak dilarang ketemu tamu 100%, namun demikian juga tidak dilepas berbuat semaunya, bersikap semaunya dengan tamu selepas-lepasnya. Maka faqad tadhhabu ila shakhsin, terkadang Anda pergi menemui seseorang bertamu, kemudian ternyata orang tersebut memberikan kepada Anda wahai tamu anak-anaknya, lalu anak-anak bermain-main dengan makanan yang disuguhkan untuk tamu, menjulurkan tangannya ke makanan yang ada di hadapan orang lain, dia kotori makanan dan tidak menyebut nama Allah saat makan. Maka hal ini adalah satu hal yang membuat harajan, kesempitan yang demikian hebat bagi para tamu, dan membuat tamu malu untuk menikmati makanan karena dia lihat anak-anak itu kelaparan. Karena dia lebih ithar, lebih memilih anak-anak yang pada datang di ruang tamu daripada diri mereka sendiri. Sehingga sikap melepas anak secara bebas semacam ini adalah satu tindakan yang menyebabkan mengurangi apa yang jadi hak tamu. Namun hendaknya orang tua melihat ila sa'iri tasarufati auladihi, bagaimanakah sikap-sikap anaknya terhadap tamu. Adalah dia motivasi anak untuk menyambut tamu, wal ihtifa bihim, memuliakan tamu dan perhatian dengan tamu. Dan di sana terdapat anak-anak yang terbiasa minta-minta sama tamu. Dengan semata-mata tamu masuk ke dalam rumah mereka, maka anak ini menyusahkan si tamu bimasalihim dengan minta-minta. Minta-minta duit misalnya, beri aku demikian, beri aku demikian. Maka tindakan anak semacam ini qad yuqi, boleh jadi menjatuhkan atau ya, menempatkan tamu dalam harajin, kesusahan. Meskipun ya, anak-anak yang suka minta sama tamu ini, maka perkara ini bila syakin tanpa ragu berbeda-beda antara satu tamu dengan tamu yang lain. Faruba daifin azizin ala ahlil bait, maka boleh jadi ada tamu yang demikian mulia bagi satu keluarga, wal kulfah dan beban antara tamu dan keluarga tersebut sudah hilang karena sudah demikian akrab, sudah hilang dalam banyak masalah. maka tamu yang akrab sehingga ya, sudah tidak ada lagi beban antara tamu dan tuan rumah, maka tamu semacam ini yakhtali berbeda dengan tamu yang lain. Bila syakin tanpa ragu, maka adalah diperhatikan keadaan masing-masing tamu, wa akhlaqiyat dan akhlak masing-masing tamu, dan perasaan masing-masing tamu. Maka intinya, sikap yang tepat adalah sikap pertengahan. Tidaklah baik melarang anak untuk ketemu dengan tamu sama sekali, namun demikian juga tidaklah baik melepas anak sehingga bebas berinteraksi dengan tamu sebebas-bebasnya. Sikap yang tepat adalah pertengahan. Jadikan kehadiran tamu itu sebagai ajang melatih anak agar memiliki adab. Adab ketika bersama orang yang lebih tua, adab terhadap tamu, dan yang lainnya. Kemudian pembahasan penting dalam dunia pendidikan anak adalah poin selanjutnya, bolehkah memukul anak dalam rangka pendidikan? Maka ini adalah masalah penting yang memiliki aturan main. Fal mawaqif takhtalif, maka sikap itu beda-beda, demikian juga keadaan beda-beda. Wa aidan, demikian juga masalah yang menjadi sebab yu'adab min ajliha, ya, anak itu dihukum fisik karenanya, itu juga berbeda-beda. Apakah itu perkara yang mustabsyah, perkara yang sangat jelek, mustaqbahah sama sangat jelek, mustahjanah perkara yang sangat dan membuat malu, ataukah masalahnya tidak sampai demikian, kesalahan anak itu tidak sampai satu hal yang sangat-sangat memalukan sebagaimana poin yang pertama atau sebelumnya. Wahal huwa yaqil hadil masail, apakah anak ini telah mengetahui, telah bisa memikirkan masalah tersebut, telah mengetahui berapa betapa jauh dosanya dan jeleknya serta bahayanya, am annahu jahilun, ataukah dia tidak mengetahuinya dan hukum-hukumnya. Maka ini patut dibedakan. Ya, mustahjanah sama aja dengan mustaqbahah, jelek gitu aja. Walakin fil jumlah, akan tetapi secara global, fal amru, maka hukum masalah ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu indah, dan tidaklah hilang dari sesuatu kecuali sesuatu itu jelek. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang tercegah dari sikap lembut, maka dia tercegah dari segala kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, siapa yang diberi satu bagian dari sikap lemah lembut, sungguh dia telah diberi satu bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan berkenaan dengan rumah tangga, terdapat hadis khusus tentang masalah pentingnya lemah lembut dalam rumah. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan," jika Allah menginginkan kebaikan untuk satu rumah tangga, "adkhala alaihimur rifqa," maka Allah akan masukkan ke tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Dari kalimah Ahmad dalam Musnad, wa huwa sahihun bi majmu'i turuqihi, dia adalah sahih li ghairihi. Demikian juga di hadis yang lain, innallah rafiqun yuhibbu rifqa, Allah itu zat yang lembut dan menyukai kelembutan. Catatan kaki diatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Lengkapnya hadis, lanjutannya, wa yu'ti ala rifqi ma lam yu'ti alal unfi, Allah memberi memberi nikmat dengan sebab lemah lembut, satu hal yang tidak Allah berikan pada sikap kasar, dan satu hal yang tidak Allah berikan kepada sifat-sifat yang lain. Maka Allah adalah zat yang maha lembut dan menyukai kelembutan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu prinsipnya madama tawassul ilal islah bi ghairi darbi mumkinun, maka selama tawassul sarana untuk melakukan perbaikan tanpa pakai aksi pemukulan itu satu hal yang mungkin, maka tidak boleh menggunakan pemukulan. Maka tidak boleh menggunakan hukuman fisik. Ini boleh jadi nyubit atau mukul atau yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki prinsip, tidaklah beliau diminta untuk memilih di antara dua perkara, kecuali beliau akan mengambil yang paling mudah selama itu tidak dosa. Waqat warada aidan, demikian juga terdapat dalil bahasanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun, baik memukul istri ataupun pembantu, kecuali jika pada saat beliau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu maka kewajiban orang tua bil kalimat, untuk cerewet, untuk ngomong, ya, tidak bosan ngomong jika kita menginginkan perbaikan. Jadi kewajiban orang tua untuk menggunakan berbagai macam bentuk tarhib motivasi. Nah, ketika cerewet atau perkataan yang baik itu lam tujdi, tidak bermanfaat dalam melakukan perbaikan, maka barulah digunakan kata-kata yang mengandung muatan nau'an minazajri, satu jenis larangan. Barulah digunakan at-tarhib, menakut-nakuti, sesuai dengan jenis kesalahan, wajurmi dan kejahatan al-murtakab yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, fa'idha lam tujdi, jika tidak bermanfaat, maka perkataan yang melarang tidak manfaat, maka pada saat itu qad yujdi ad-darbu, boleh jadi hukuman fisik itu manfaat. Nah, karena itu kondisi anak berbeda-beda, karakternya juga beda-beda, tatanawwu'nya karakternya juga variatif. Ada anak yang dia cukup faham kalau ini dilarang dengan semata-mata pandangan mata, dipelototi atau dilirik, dia sudah faham. Ini berarti tidak boleh. Cukuplah pandangan mata itu untuk takdib, untuk menghukumnya, mencelanya, wa ta'nib dan mencelanya. Wa tu'athir fihi hadhin nadhrah, dan pandangan dan lirikan mata orang tua ini untuk sebagian anak tu'athir, memberikan pengaruh, ta'thiran baliran, pengaruh yang luar biasa. La hududa lahu, yang tidak ada batasnya. Sehingga jadilah lirikan mata orang tua menjadi sebab dia menahan diri dari kesalahan semacam itu, kesalahan yang irtakaba dia lakukan. Dan di antara anak ada yang faham, ketika anda wahai orang tua memalingkan wajah dari si anak, maka anak ini tahu maksud anda dan faham, dan dia akan berhenti dari kesalahannya. Dan ada anak yang tujdi, bermanfaat bersamanya kata-kata yang lembut. Maka untuk anak jenis ini, kewajiban anda orang tua menggunakan kata-kata yang lembut dengan anak yang modelnya semacam ini. Namun ada anak yang tidaklah bisa diperbaiki kecuali dengan dipukul. Tidaklah manfaat bersamanya kecuali sikap keras. Maka pada saat itu natajih, kita pun mengarah, kita pun memilih untuk memberikan hukuman dengan pukulan, wasidah dan sikap keras sesuai dengan kadar yang memperbaiki si anak, walana ta'adahu, tidak boleh lebih dari itu. Maka hendaknya orang tua itu seperti dokter yang memberikan kepada si sakit hukna injeksi, Dan tentu injeksi ini membuat sakit. Akan tetapi injeksi itu harus biqadril maradi, sesuai dengan kadar sakitnya saja. Kalau kurang dari kadar maka tidak bermanfaat. Lebih overdosis bahaya. Fali rajul, maka seorang bapak boleh bersikap keras bersama anaknya jika dia melihat ada pada anaknya kusuran, sikap yang tidak pas, atau ada padanya atau dia jumpai padanya khalalan, ada satu hal yang error dan satu hal yang tidak benar. Ya, contoh bolehnya memukul, dalilnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakar. Sesungguhnya ashabu sufah atau ahlu sufah, mereka adalah orang-orang miskin. Dan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang punya makanan cukup untuk dua orang, tolong bawa tiga ahlu sufah. Siapa yang punya makanan cukup empat orang, maka adalah dia bawa lima. Ya, maka adalah dia bawa lima orang. Demikian juga adalah dia bawa enam orang dan seterusnya. Aukamakola atau kurang lebih demikianlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Bakar datang membawa tiga ahlu sufah. Sedangkan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat membawa sepuluh. Abu Bakar cuma tiga. Qal Abdurrahman, anaknya Abu Bakar mengatakan, fawa wa ana wa abi wa ummi. Maka ada Abu Bakar, saya, ayah dan ibuku. Wala adri, dan aku tidak tahu apakah Abu Bakar mengatakan wamro'ati dan istriku, wa khatimun dan pelayan, baina baitina wa baiti Abi Bakrin, antara rumahnya kami dan rumah Abu Bakar. Qal Abdurrahman masih melanjutkan ceritanya, Abu Bakar makan malam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma labitha, kemudian tak lama setelah itu salat isya dikerjakan. Thumma roja'a, kemudian kembali ke rumah Nabi, ngobrol falabitha, ya, bincang-bincang dengan Nabi. Tak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantuk. Faja'a, maka datanglah Abu Bakar pulang ke rumah setelah berlalunya minal lail, waktu malam. Masya Allah yang Allah kehendaki, artinya sudah larut malam. Ya, padahal di rumahnya Abu Bakar ada tamu dan Abu Bakar belum nemeni tamunya makan. Dia malah makan malam di tempat di rumahnya Nabi. Maka istrinya Abu Bakar berkata pada Abu Bakar, ya, wahai suamiku, apa yang menghalangimu dari tamu-tamumu? Ya, kenapa kok pergi tamunya ditinggal di rumah? Ya, pergi-pergi tidak balik-balik. Aqalat, atau istrinya mengatakan, daifuka, gimana nasib tamu-tamumu? Maka fahamlah Abu Bakar, berarti tamunya belum makan malam. Awa ma'asyitum, apakah engkau belum ngasih makan malam pada para tamu? Qalat, maka sang istri mengatakan, mereka tidak mau makan sampai engkau datang. Qaturidu alihim, telah ditawarkan kepada mereka makan malam. Atau kemudian qataradu alihim, orang-orang yaitu keluarganya Abu Bakar telah ngasih penawaran makan malam pada tamu-tamunya. Dan sang tamulah yang menang, mengalahkan tawaran tuan rumah. Artinya, ya, mereka nolak dan penolakannya, ya, tidak bisa ditolak. Ini padahal, dan yang ditugasi ngurusi tamu adalah Abdurrahman. Maka Abu Bakar marah. Ini, ternyata tamunya belum makan. Maka mengetahui ayahnya marah, Abdurrahman ini cuma fadhahabtu ana fakhtabatu. Pergilah aku sembunyi. Ini kalau ketemu bapak, waduh, ini kena marah habis-habisan. Ya, aku ditugasi untuk ngurusin makan malam tamu dan ternyata tamu belum makan malam. Ya. Waqal, maka Abu Bakar mencari anaknya Abdurrahman dengan teriak mengatakan, ya Khonsar. Fajadda'a wa sabbah. Ya, oke, kita lihat catatan kaki. Ya Khonsar, sa'nya di fathah wal matmumnah. Boleh juga di dhamma. Boleh khonsar, boleh ghunsar. Inilah riwayat atau riwayat yang terkenal fi dhabtihi untuk cara bacanya. Nah, apa itu khonsar atau ghunsar? Wawa thaqil. Dia adalah orang yang berat. Yaitu orang yang jengkelkan. Ya, dan orang yang jengkelkan itu berat bagi orang yang jengkel padanya. Ya khantar, wahai orang yang jengkelkan, kalau pakai ini. Atau maknanya wahim, wahim. Bisa artinya rajulun wakhim, nah, sama, thaqil. Wakilah wal jahil, ada yang mengatakan maknanya bodoh. Dia memiliki kata-kata khotarah, yang artinya al-jahlu, kebodohan. Sedangkan nunnya tambahan. Ada yang mengatakan maknanya safi, orang yang khafiful akli, tidak sempurna akalnya. Dia memiliki kata-kata khotar, artinya al-lu'mu, jelek. Kemudian jada'a artinya da'a bil jada'i. Ya, maka anaknya Abdurrahman itu didoakan dengan doa jada'i. Apa itu al-jada' kunfun? Bahwa kunfun kunfun salah satu maknanya bisa artinya kalau untuk telinga artinya telinga yang besar. Bertelinga besar, wa ghair minal a'adha, atau anggota badan yang lain. Asab artinya asyatam cacimaki. Maka Abu Bakar teriak manggil Abdurrahman. Dia teriak anaknya Abdurrahman dengan, ya khonsar, wahai anak yang jengkeli, kemana kamu? Fajada'a wa sabbah. Lalu keluarlah ucapan cacian dari Abu Bakar untuk anaknya Abdurrahman. Karena dia marah. Nah, Abu Bakar ini marah sama anaknya dan marah sama tamunya. Wong sudah ditawari enggak mau makan. Sudah ditawari tamu, sudah ditawari makan. Malah minta syarat aneh-aneh. Syarat yang dianggap Abu Bakar aneh-aneh. Minta ditemani, enggak mau makan kecuali ditemani Abu Bakar. Ya, maka Abu Bakar marah dengan Abdurrahman karena dianggap tidak beres, tidak amanah melaksanakan tugas memastikan tamu sudah pada makan. Jengkel juga dia dengan tamunya yang tidak mau makan. Oleh karena itu Abu Bakar bilang pada tamu-tamunya, kulu wala hanian, silakan dimakan tanpa ada enak bagi kalian. Nah, karena tuan rumahnya marah, jadi enggak enak. Nah. Ya, kenapa demikian? Catatan kaki, inna maqalahu, Abu Bakar mengatakan perkataan semacam tersebut karena dia mengalami harat, kesempitan hati, wal ghaid dan marah besar karena tamu-tamunya tidak mau makan malam gara-gara dia. Ini satu pendapat mengatakan demikian maknanya. Wakil dan ada yang menjelaskan innahu laisa bitu'ain lahani'an, di sini bukan lah doa namun itu adalah kalimat berita. Ya, kulu lahani'an itu artinya la tatahayya'u bihi fi waktihi. Kalian tidaklah ya, bersiap-siap dengan makan malam fi waqti pada waktunya. Tidak enak di sini, itu menceritakan berita karena makan malamnya sudah siap sejak tadi dan ini sudah larut malam. Ya, sudah larut malam, maka berarti sudah tidak lagi enak karena sudah lagi tidak hangat, ya, sudah dingin, maka sudah tidak enak. Maka lahani'an di sini kalimat berita. Waqal, kemudian Abu Bakar mengatakan karena masih jengkel, dia enggak mau makan. Wallahi la ata'amuhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan menikmatinya sama sekali. Maka Abdurrahman kena marah. Tamunya di satu versi juga kena marah. Masih jengkel, belum puas. Sumpah tidak akan makan. Ya, namun di sini terjadi karomah, satu hal yang luar biasa. Qal Abdurrahman mengatakan, fa ayyumullahi, demi Allah, tidaklah kami mengambil satu suapan kecuali roba, maka berkembanglah min asfaliha, dari arah bawah, ya, maka bertambahlah dari arah bawah akthar, lebih banyak daripada suapan yang diambil, sampai-sampai kami kenyang. Dan setelah kami kenyang, ternyata jumlah makanannya lebih banyak daripada sebelumnya. Diambil tidak berkurang, malah tambah banyak. Fanadara ilaiha Abu Bakar, maka Abu Bakar melihat makanan tersebut. Ternyata dia utuh seperti semula, au akthar, bahkan lebih banyak. Ya, kemudian di hadis ini kita jumpai bahasanya, makna bahasa untuk riba itu artinya bertambah. Karena kita jumpai di sini makna roba min asfaliha, maka bertambahlah dari arah barat, dari arah bawah, jumlah yang lebih banyak daripada yang diambil. Maka roba, yarbu, kemudian di situ muncullah kata-kata riba, artinya bertambah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada istrinya, ya ukhta Bani Firas, ma hadha, wahai saudara perempuan Bani Firas, apa-apaan ini? Qalat, maka istrinya Abu Bakar mengatakan, la wa qurratu aini, tidak, dan penyejuk mataku. Lahia al-an, sungguh dia saat ini lebih banyak. Minha qabla dhalik bithlathi mirarin, tiga kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Qal fa'akala minha Abu Bakar, artinya Abu Bakar ikut makan. Waqal Abu Bakar mengatakan, inna makana dhalika minasyaitan yakni yaminahu, sungguh sumpah dia untuk tidak mau makan itu adalah godaan setan. Thumma akala minha, maka Abu Bakar lantas makan dari makanan tersebut satu suap. Thumma hamalah, kemudian dia bawa makanan itu atau suapan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makanannya dibawa ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga fa'asbat ingdau, jadilah makanan itu di dekat Nabi. Qal, Abdurrahman mengatakan, wa kunna, dan adalah kami, antara kami, wa baina kami, dan sekelompok orang, akdun, kontra atau perjanjian. Famadha al-ajal, maka telah berlalulah batas waktunya. Fa'arafna, maka kami, memperkenalkan 12 orang, ma'akuli rajulin minhum unasun, masing-masing dari 12 orang tersebut punya anak buah yang banyak. Allah a'lamkan ma'akuli rajulin, Allah yang lebih tahu berapa jumlah bersama tiap-tiap orang. Ila anak akan tapi Nabi kirimkan makanan tersebut bersama mereka-mereka ini, 12 kelompok yang masing-masing kelompok punya anggota yang sangat banyak. Maka dikirimkanlah makanan Abu Bakar tadi kepada mereka-mereka, fa'akalu minha ajma'un, lalu 12 kelompok tadi semuanya makan dan kenyang. Aw kama qala, atau demikian kurang lebih ceritanya. Ya, sebelumnya tentang qurratu ain yang biasa diterjemahkan dengan penyejuk mata. Ya, maka di catatan kaki satu disampaikan, para ulama bahasa Arab mengatakan kata-kata qurratu ain itu adalah ungkapan yang artinya anil masirah, kegembiraan. Melihat sesuatu yang disukai dan dicocoki oleh seseorang. Wa inna makila dalika, satu hal yang menggembirakan itu disebut qurratu ain, karena matanya itu takiru, tenang. Tidak lirik sana dan tidak lirik sini, karena telah terwujudnya cita-citanya. Sehingga dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, kata-kata qurratu ain itu diambil makhudan minal qarar. Diambil dari kata-kata qarar. Pendapat yang kedua mengatakan bahasa qurratu ain diambil dari kata-kata qur bi dhammi. Kofnya di domah yang artinya dingin. Sehingga menurut penjelasan yang kedua ini, maka mata qurratu ain itu adalah mata yang dingin karena dia gembira dan tidak cemas. Al-Asma'i, seorang ulama bahasa Arab dan yang lain mengatakan, akarallahu ainahu, artinya semoga Allah dinginkan air matanya. Karena air mata bahagia itu dingin, lain halnya dengan air mata sedih itu anget. Walihada, oleh karena itu, yukalu fididdihi, maka kebalikannya adalah kebalikan dari ungkapan akarallahu ainahu, itu ada ungkapan semoga Allah memanaskan matanya. Yaitu semoga Allah berikan kepadanya air mata yang panas alias anget alias air mata sedih. Wala za'idata, dan tidak ada tambahan. Ya, maka berkenaan dengan qurratu ain atau qurratu ayun yang sering kita terjemahkan dengan penyejuk mata, maka ada dua pendapat ahli bahasa tentang akar katanya. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya qurratu ayun itu diambil dari kata-kata qarar, artinya tenang. Ya, qurratu ain artinya matanya itu tenang, tidak jelalatan, tidak lirik kanan, lirik kiri. Ya, tidak lirik sana, lirik sini. Dan kapan mata itu tidak lirik sana dan tidak lirik sini? Ketika dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Di hadapannya apa yang dia senangi. apa yang diharapkan. Maka dia tidak akan lirik sana, lirik sini. Ketika dia disuguhi makanan yang paling enak, maka mata ini cuma tertuju pada makanan tadi. Dia tidak melirik makanan sampingnya atau sebelah sana yang lebih jauh lagi, tidak dia lirik. Kenapa? Karena dia tahu yang ada di depan matanya yang paling enak dari semua yang ada. Maka untuk apa ngelirik-ngelirik yang lebih enggak enak? Maka matanya tenang, tertuju ke situ, enggak kemana-mana. Maka ketika, maka kemudian misalnya ada ungkapan, anak itu menjadi qurratu a'yun. Maka artinya matanya tenang, enggak ngelirik-ngelirik, banding-bandingkan dengan anak orang lain. Dia cuma natapi, menatap anaknya yang itu membahagiakan dan menggembirakan, membanggakan. Dia enggak ngelirik-ngelirik anaknya orang lain dan mengatakan itu anaknya sana lebih bagus, anaknya sana lebih ini, lebih itu. Karena dia meyakini bahasanya, karena dia meyakini anak yang Allah berikan padanya adalah anak yang menyenangkan dan membahagiakan. Itu anak jadi qurratu a'yun. Artinya mata orang tua itu tetap, ya, tidak lirik sana, tidak lirik sini, namun fokus, ya, dengan apa yang ada di hadapannya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan istilah qurratu ain atau qurratu a'yun itu diambil dari kata-kata al-qurru yang artinya dingin. Nah, mata yang dimaksud dengan mata yang dingin artinya adalah, ya, yang dimaksud dingin di sini gembira dan bahagia. Apa hubungannya dingin dengan bahagia? Jadi karena air mata orang yang senang itu anyes, itu dingin. Maka qurratu ain itu artinya sampai-sampai dia menangis karena bahagia. Dia menangis karena bahagia. Maka anak yang menjadi qurratu ayun untuk orang tuanya itu anak yang demikian membahagiakan sampai-sampai orang tua itu nangis. Orang tua itu nangis, nangisnya bukan sedih, nangisnya nangis bahagia. Kok ada anak yang demikian baiknya, nah, demikian membanggakannya, demikian membahagiakan orang tuanya. Sampai tidak kuasa, tidak tahan orang tua ini melihat baiknya anaknya, sampai dia nangis. Nangis bahagia, ya, nangis bahagia, ya, karena demikian membanggakannya anaknya. Sehingga dari kata-kata al-qurru yang artinya dingin, maksudnya sampai nangis dengan air mata yang dingin. Dan nangis dengan air mata yang dingin artinya sangat gembira dan bahagia. Karena air mata sedih itu anget. Itu dipegang, disentuh air mata orang yang sedih itu anget. Sedangkan orang yang nangis itu, orang yang gembira sampai nangis itu air matanya anyes, dingin, cenderung dingin. Dan ini menceritakan realita. Kalau enggak percaya silakan dicek. Ada orang bahagia, senang sekali sampai nangis. Berjuang lama, lamarannya ditolak, ditolak, ditolak, kemudian gol. Sampai nangis, sampai nangis gembira. Tiba jadi dipegang itu air matanya. Itu air matanya dingin. Namun sedih sampai nangis, air matanya anget. Ya, kemudian tadi Abdurrahman mengatakan antara kami dan sekelompok orang ada perjanjian atau ikatan, maka telah berlalulah batas waktunya. Fa'arafna. Arafna catatan kedua, hakada demikian dalam mayoritas naskah. Ini kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Fa'arafna pakai ain dan ra'nya di tasjid, artinya kami jadikan arafa beberapa, ya, beberapa ketua. Beberapa ketua. Arfa artinya pimpinan-pimpinan. Namun ada juga, namun banyak dari sebelah naskah mengatakan fa'arafna dari kata-kata tafrik. Artinya kami jadikan 12 kelompok. Dua-duanya intinya sama benarnya. Maka antara kaum muslimin dengan orang kafir ada ikatan perjanjian. Sekarang ikatan perjanjian telah selesai. Maka kaum muslimin siap-siap perang. Dan pasukan Nabi itu dikelompokkan menjadi 12 kelompok. Nah, makanan dari Abu Bakar itu dibagikan kepada mereka-mereka 12 kelompok tadi. Dan awal hasil, fa'akalu minha ajma'un, semuanya makan. Maka ini menunjukkan keberkahan makanan. Kemudian tadi 12 rajulan, isna asya rajulan hakada, demikianlah teks yang ada dalam mayoritas naskah. Di naskah yang nadir jarang tertulis isna asar, dua-duanya benar. Wal awal jarun ala lughatin, ala lughati man jala muthanna bil alif. Ye, kalau pakai isna, maka itu jarin, maaf, itu bukan jarun namun jarin. Wal awalu jarin berjalan mengikuti kaidah bahasa sebagian suku Arab yang menjadikan kalau isim itu isim musanna, maka tandanya adalah alif, baik ketika kondisi rofa, nasab, ataupun jer. Artinya mabni alal alif. Maka salah satu suku Arab itu isim musannanya selalu alif. Maka ja'a waladani, ra'aitu waladani, marartu bi waladani. Dan ini kemudian i'rabnya nanti dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan alif kasrah muqaddarah pada alifnya. Maka di sini kita jumpai di bab pendidikan anak bolehnya menghukum anak dengan celaan. Ini yang jadi syahid dalam hal ini adalah tadi Abdurrahman pergi sembunyi, kemudian Abu Bakar manggil Abdurrahman dengan sepanjang ya khonsar, maka ini taubikh, maka ini celaan dengan bahasa yang kasar. Maka ini menunjukkan bolehnya menghukum dengan hukuman yang keras, ya bolehnya menghukum dengan hukuman yang keras jika diperlukan. Nah, di waktu yang tepat, yang bijak, dan ya, pada tempatnya. Kemudian, wa akhraja Muslimun, diriatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian larang istri kalian ke masjid jika istri kalian minta izin kepada kalian ilaiha pergi ke masjid. Lantas salah satu anaknya Ibnu Umar yaitu Bilal bin Abdullah bin Abdullah bin Umar setelah malah mengatakan demi Allah saya akan larang perempuan pergi ke masjid. Maka Abdullah kemudian akbala alaihi mendekatinya, mendekati anaknya dan mencacinya dengan cacian yang jelek. Aku belum pernah mendengar Ibnu Umar mencaci dengan cacian semacam itu. Di antara yang dikatakan oleh Ibnu Umar kepada anaknya Bilal adalah ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah kusampaikan kepada muhadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqul, namun tiga-tiganya engkau mengatakan demi Allah saya akan larang perempuan pergi ke masjid. Dalam riwayat yang lain fazabara, catatan kaki, wa ya ingda muslim diat kalam muslim, zabara artinya nahara, bentak. Maka Ibnu Umar membentaknya dengan mengatakan aku sampaikan kepada musabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kau katakan kami tidak akan biarkan perempuan pergi ke masjid. Maka dari sisi pendidikan anak, ini dalil bolehnya ya, menghukum dengan celaan yang keras. Wahahiya, maka berikut ini adalah beberapa, maka ya, kutipan di atas adalah dalil yang digunakan dalil tentang masalah takdib. Bolehnya menghukum dengan memukul jika diperlukan. Dan ini hanya berlaku untuk sebagian anak, manakala dia tidak mau taat dalam kebaikan atau tidak mau merespon ketika, untuk melakukan kebaikan. Atau ketika dia ngotot dengan kedurhakannya, kedurhakaannya, watamaru dan ya, pembangkangannya dan kezalimannya. Wahunaka, dan awalan ba'dun nusus, dan di sana terdapat beberapa dalil-dalil umum yang bisa gunakan sebagai dalil bolehnya memukul dalam rangka mendidik idza lam yujdi ghairuhu, jika cara-cara yang lain itu tidak bermanfaat. Di antara dalil umum tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbul fasada, Allah tidak menyukai kerusakan. Dan di antara bentuk kerusakan adalah pembangkangan kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya bukan karena falau kana minal quruni min qablikum, maka seandainya ada generasi-generasi sebelum kalian yang mereka adalah ulu baqiyatin, orang-orang yang masih tersisa yang melarang dari kejelekan di muka bumi, ila kalian kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Ya, maka jika kerusakan dan kejelekan yang terjadi pada anak tidak akan hilang kecuali dengan memukul si anak, fahina idzin yalzamu ad-darbu, maka pada saat itu sebuah keniscayaan memukul anak. Demikian juga dalil-dalil yang berkenaan dengan larangan, berkenaan dengan nahi mungkar. Semisal firman Allah Ta'ala, kuntum kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Maka seandainya ada kemungkaran yang tidak bisa hilang kecuali dengan dipukul, ma'a diiringi dengan terjaganya sisi-sisi negatif yang lain, maka pada saat itu satu hal yang yutajah, satu hal yang tepat, ila darbi, ya, adanya pukulan. Demikian juga sejumlah dalil tentang ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan meninggalkan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka itu dalil-dalil umum yang bisa jadikan dalil menunjukkan bolehnya melakukan hukuman fisik kepada anak jika memang diperlukan untuk itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.